kisah itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. Dulu segenggam malam ini. Mungkin esok kan kau jelang bahagia bersama yang lain. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan.